Definisi dari syirik itu lawan dari definisi dari apa? Dari tauhid. Jadi syirik itu ada dua. Ada syirik dalam definisi umum dan ada syirik dalam definisi khusus. Dalam definisi umum, syirik itu adalah ja'lu syai'in min khasa'isillahi ligairillah. Menjadikan sesuatu yang merupakan hak khusus bagi Allah kepada selain Allah. Itu syirik dalam definisi umumnya. Adapun dalam definisi khususnya, syirik adalah ja'lu syai'in minal ibadah ligairillah, menjadikan sesuatu dari ibadah untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Iya. Baik. Dan syirik itu sendiri ada dua ya, ada syirik akbar, ada syirik asgar. Kalau syirik akbar, itu dia menjadikan sesuatu dari kehususan Allah yang melenyapkan pokok keimanan atau dasar keislaman. Kalau syirik asgar, sama, dia juga menjadikan sesuatu khusus untuk Allah kepada selain Allah, tetapi dalil menunjukkan bahwa tidak menghilangkan keislaman. Tidak menghilangkan keislaman, tapi dia hanya menghilangkan kesempurnaan dari keislaman atau keimanan. Baik, itu mungkin akan kita lebih kaji nanti di pembahasan kitab tauhid. Tapi di sini berlalu ya. Kita harus definisikan. Jadi kalau tauhid dalam definisi umumnya itu adalah ja'lu syai'in min khasa'isillah li ghairillah. Menjadikan sesuatu dari khasa'isillah, kehususan Allah kepada selain Allah. Karena itu syirik bukan di dalam tauhid uluhiyah saja. Ada syirik dalam rububiyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ada makhluk yang mencipta selain daripada Allah, berarti ini apa? Musyrik. Syiriknya di mana? Rububiyah. Kalau ada yang mengatakan ada yang menghidupkan, bisa menghidupkan selain daripada Allah, berarti ini syirik apa? Dalam rububiyah. Ini lebih parah dari kesyirikannya kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita akan terangkan. Kalau dia syirik di rububiyah. Dan ada syirik di dalam uluhiyah. Apa di dalam nama-nama dan sifat? Dalam nama-nama dan sifat. Misalnya, kalau ada yang punya anak, lalu anaknya diberi nama Allah. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya syirik akbar. Iya. Karena itu ada seorang yang bernama, saya lupa kunianya, Rawandi. Itu dikafirkan oleh para ulama karena dia punya dua orang anak. Yang satu dia beri nama Allah, yang lainnya dia beri nama Ar-Rahman. Karena ini dua nama khusus dari nama-nama Allah. Iya. Adapun kalau diberi nama Al-Aziz, itu enggak ada masalah. Sebab bukan nama khusus. Al-Aziz bukan nama khusus bagi Allah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan waqalat imra'atul azizi. Kan begitu. Atau ada yang bernama Ar-Rahim, Ar-Rauf, enggak ada masalah. Karena Nabi Muhammad dikatakan wabil mu'minina apa? Raufur Rahim. Apa Raufur Rahim? Kan Rauf Rahim. Ya. Hal atala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura? Inna khalaqana al-insana min nafatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Dinamakan dia Sami' Basir. Berarti ini bukan nama khusus bagi Allah. Iya. Kalau Allah diberi nama dengan sebuah nama, ada dari makhluk yang bernama dengannya, itu memang ada penamaan yang mirip, tapi hakikatnya apa? Pasti berbeda. Dan itu dimaklumi. Baik. Jadi ini gambaran-gambarannya tentang definisi tentang syirik tadi. Kita masuk kepada empat kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Itu diperbaiki harakatnya. Huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Baik, saya poinkan di sini 5 pembahasan. Kaidah yang pertama, kata penulis, anta alama, hendaknya engkau mengetahui, anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah adalah Maha pemberi rezeki, Maha pencipta dan Maha mengatur segala perkara. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Tetapi hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini kaidah yang pertama. Di pembahasan di Masail halaman 13, maksudul qa'idah min anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi tauhidir rububiyyah wa anna iqrarahum bir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi, mereka juga mengakui tauhid rububiyyah, tapi pengakuan mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Jadi kalau orang-orang kafir ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka pasti akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi, Allah. Ya. Kalau ditanya siapa Rabb Arsy yang agung, mereka akan menjawab Allah. Kalau mereka ditanya siapakah yang melindungi dan tidak di, dan semuanya kembali kepada perlindungannya, semuanya orang-orang kafir akan menjawab Allah. Jadi mereka mengakui rububiyah, Allah yang bersendirian dalam hal tersebut. Di sini kaidah harus dipahami bahwa kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Ingat. Bahkan mereka masih dihukumi sebagai orang-orang kafir, masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan ini yang bermakna, bukan ini makna tauhid. Iya. Bukan ini makna Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dari kekeliruan ya. Kekeliruan orang yang menerjemahkan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ya, mereka keliru dalam hal ini. Kenapa? Sebab kalau itu makna la ilaha illallah, berarti kaum musyrikin juga harusnya menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kaum musyrikin sudah masuk ke dalam Islam, tapi ternyata tidak. Kalau begitu, ya. Bahwa bukan itu makna la ilaha illallah. Bukan itu agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti beda agama Nabi dengan agama kaum musyrikin. Ini kaidah penting sekali yang dibawakan oleh penulis di sini. Iya. Baik. Jadi penekanan dari kaidah maksudnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah mereka mengakui tauhid rububiyah. Tapi pengakuan mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Iya. Apa dalilnya? Bahwa kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah. Dalilnya ayat di sini disebutkan di surah Yunus ayat 31. Iya. Firman Allah taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar?" وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada kaum musyrikin, may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Iya, tanya lagi, atau siapa yang berkuasa menguasai pendengaran dan penglihatan? Kedua, yang ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, tanya siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang keempat, wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Tadinya dia hidup, kemudian dia mati. Kalau sebelumnya tadi mati, dihidupkan oleh Allah. Jelas ya? Ada tanah gersang, mati, tiba-tiba turun hujan, lalu tumbuh tanaman. Siapa yang menumbuhkan itu semua? Kaum musyrikin pasti jawab Allah. Ada manusia tadinya hidup, kemudian dia mati. Siapa yang mematikan? Mereka menjawab, Allah yang mematikan. Mereka akui semua itu. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala perkara? Fasayakulunallah, mereka pasti akan menjawab, Allah yang melakukan itu semua. Fakul, kalau begitu, tanya kepada mereka, katakan kepada mereka, apala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Iya, ini dari ayat ini ada beberapa poin pembahasannya, saya akan terangkan nanti di masa akhir. Ayat yang seperti ini yang berisi pengakuan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah itu di berbagai tempat dalam Al-Qur'an. Ada di surah Al-Mu'minun. Ada 3 ayat di situ. Iya. Kemudian ada di surah Al-Ankabut di 2 tempat. 2 ayat berdekatan. Kemudian ada di surah Luqman 1 ayat. Kemudian ada di surah Az-Zumar 1 ayat. Kemudian ada di surah Zukhruf 2 ayat, di awal surah dan di akhir surah. Jadi ayat-ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Qur'an. Semuanya menerangkan bahwa kaum musyrikin mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Iya. Bahkan di surah Al-Mu'minun, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, katakanlah siapa pemilik bumi yang 7 dan Rabb arsh yang agung. Mereka saja akui Allah pemilik arsh. Ya mungkin banyak dari kaum muslimin kalau ditanya apa itu arsh, dia enggak paham apa itu arsh. Kaum musyrikin tahu, dia akui Allah adalah Rabbul arsh. Iya. Ini semuanya pengakuan dalam rububiyah. Tapi ini tidak memberi manfaat bagi mereka. Tetap saja mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap saja mereka dihukumi sebagai kaum musyrikin. Memang betul bahwa mengimani rububiyah itu bagian dari keimanan. Betul, itu bagian dari keimanan. Tapi itu tidak cukup memasukkan ke dalam Islam. Karena itu di surah Yusuf, di akhir surah Yusuf, ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ya, maksudnya tidaklah mereka beriman dalam rububiyah kecuali mereka dalam berbuat kesyirikan. Syirik dalam apa? Uluhiyah, mereka berbuat kesyirikan. Maka ini beberapa ayat yang menafsirkan kaidah ini. Ya, menafsirkan dari kaidah ini. Supaya kita harus kenal, ya, bahwa kaum musyrikin yang diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang kesyirikannya itu berbuat syirik dalam segala hal, ya, bukan orang yang kekafirannya kafir dalam segala hal. Masih tersisa di tengah mereka beberapa agama, beberapa hal dari agama para nabi, sehingga mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Tapi pokok kesyirikan mereka itu terkait pada uluhiyah. Mereka tidak mau yang diibadahi itu hanya Allah saja. Iya. Dan ini akan kita bahas nanti ya, di mana la ilaha illallah. Ketika Nabi menyuruhkan kepada mereka, kulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka langsung kaum musyrikin yang menolak langsung berkata, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hada la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini suatu hal yang menakjubkan. Jadi mereka tahu konsekuensinya. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Mereka ini adalah orang-orang kalau dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Mereka berargumen, apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena ucapan seorang penyair gila? Mereka namakan Nabi Muhammad apa? Penyair gila, nasallahu alaihi wa sallam. Iya. Jadi mereka tidak mau meninggalkan sembahan-sembahannya. Ini sebab kesyirikan mereka. Ya. Mereka tidak mau yang diibadah itu cuma Allah. Ya, mereka tidak terima bahwa permohonan itu doanya kepada Allah. Ya. Mereka tidak mau seperti itu. Karena itu mereka syiriknya di dalam uluhiyah. Adapun mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu diakui oleh kaum musyrikin. Semua kaum musyrikin mengakui ya. Jangankan kaum musyrikin, iblis saja mengakui. Iya. Kan iblis berkata, "Rabbi bima aghwaytani, Rabbku karena engkau menyesatkanku." Jangankan iblis, Firaun juga mengakui ya. Firaun mengakui ya. Jadi Firaun itu ya, dia tahu bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Karena itu dia bertanya dengan penajaan, mengolok-olok kepada Nabi Musa, "Wa ma Rabbul Alamin?" Itu pertanyaan bukan mengingkari bahwa Allah yang Rabbul Alamin. Tapi bukan karena dia tidak tahu Allah Rabbul Alamin, dia tahu. Tapi dia merasa dirinya lebih tinggi, Firaun ini. Iya. Jelas ya? Iblis mengakui ya. Jadi kalau masalah rububiyah itu bukan khususan dalam memasukkan seorang sebagai ahli tauhid, sebagai orang yang berislam. Bukan itu. Ini yang dijelaskan di sini oleh penulis. Di sini saya terangkan poin pembahasan yang kedua, ta'rif tauhid rububiyah. Wabayan aksani tauhid. Iya. Jadi tauhid itu terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma wa sifat. Sekali lagi saya ulangi. Ini pembagian tauhid ya. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu artinya diakui rububiyah Allah. Kalau bahasa lainnya ifradullah ta'ala bi af'alihi, mengesakan Allah dalam segala perbuatannya. Dialah Allah yang maha memberi rezeki, maha mencipta, maha menghidupkan, maha mematikan, maha menguasai, maha melindungi. Dialah Allah yang di tangannya segala perkara. Ini semuanya pembahasan tauhid apa? Rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah, ifradullah ta'ala bil ibadah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Diakui bahwa dialah Allah satu-satunya yang diibadahi. Dialah Allah tempat berdoa. Dialah Allah satu-satunya yang kita bernadar kepadanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang kita berharap takut kepadanya. Dialah Allah satu-satunya yang kita cintai. Ini semuanya dari pembahasan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan meyakini bahwa semuanya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, dan meyakini bahwa Allah dalam nama-nama dan sifatnya tidak sama dengan apa? Dengan makhluknya. Ini tauhid asma wa sifat. Kaum musyrikin itu tidak dikenal ada masalah di tauhid rububiyah. Kaum musyrikin tidak dikenal ada masalah di tauhid asma wa sifat, kecuali di nama Ar-Rahman. Iya, nama Ar-Rahman. Kaum musyrikin ketika Nabi datang kepada mereka, kemudian Nabi berkata, ucapkan la ilaha illallah, Nabi tidak terangkan lagi kepada mereka makna la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, rukunnya ada dua, ada nafi wal isbat, ada 7 syarat dalamnya, 8 syarat. Nah, diterangkan lagi. Kenapa? Mereka ngerti bahasa Arab. Kaum musyrik ini ngerti konsekuensinya. Karena itu jawabannya langsung mengarah kepada konsekuensi. Aja'al al-alihata ilahan wahida, Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini suatu hal yang menakjubkan. Mereka langsung paham konsekuensinya. Jelas ya? Ya. Berarti dari pembahasan ini kita sudah bisa memahami bahwa banyak dari orang-orang yang berbuat kesyirikan di masa ini, kesyirikannya lebih parah dari kaum musyrikin di masa dahulu. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, ada yang syiriknya dalam rububiyah. Ada syiriknya dalam apa? Rububiyah. Iya. Itu terjadi di kalangan orang-orang sufi, terjadi di kalangan orang-orang syiah rafidah. Iya. Orang-orang syiah rafidah itu kalau ada guntur, nah itu katanya Ali yang bikin guntur itu. Itu ada di buku-buku mereka. Iya. Jelas ya? Imam Ahlul Bait itu dia tahu yang gaib. Dia tahu yang gaib. Iya. Orang-orang sufi, itu ada sebagian buku orang sufi menceritakan tentang karoma walinya. Masya Allah, katanya ada seorang perempuan baru saja meninggal anaknya, masuk ke kuburannya si wali. Iya. Setelah itu dia keluar, dia kembali, dia sudah bawa anaknya yang meninggal itu. Jadi anaknya yang meninggal ini berarti dihidupkan kembali sama walinya. Ini kesyirikan dalam apa ini? Rububiyah. Ini tidak ada di masa kaum musyrikin di masa Nabi yang seperti ini modelnya. Jelas ya? Yang kedua, menunjukkan kesyirikan kaum musyrikin di masa sekarang lebih parah. Kaum musyrikin di masa dahulu itu tidak dikenal ada yang berbuat kesyirikan atau keliru di dalam tauhid asma wa sifat kecuali nama Ar-Rahman. Ya, mereka mengingkari bukan Allah ya, tapi mengingkari dari sisi apa? Penamaannya. Dari sisi penamaannya. Kalau sekarang, ya, musyrikin ada yang Jahmiyah, dia mengingkari seluruh nama dan sifat kecuali sifat wujud. Ada yang mengingkari, ada yang Mu'tazilah, mengingkari seluruh sifat-sifat, nama saja yang dia tetapkan. Ada yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah. Ini bersyirikat dalam menetapkan nama, adapun sifat mereka ingkari sebagiannya, mereka tetapkan sebagiannya. Iya. Berarti ini lebih parah dari apa? Kaum musyrikin di masa Nabi. Yang ketiga, dari sisi memahami la ilaha illallah. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, karena dia akan ngerti apa namanya, makna la ilaha illallah, langsung mereka tolak. Bagi siapa yang tidak masuk ke dalam Islam, langsung ditolak makna la ilaha illallah oleh mereka. Beda dengan kaum musyrikin masa sekarang. Ya, mengaku dirinya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengerti kandungannya, tidak mengerti maknanya. Ya, justru hal yang ditolak oleh kaum musyrikin di masa dahulu, mereka tetapkan, mereka akui. Baik. Kemudian yang ketiga, la yakfi fil islami mujarradul iqrari bi tauhidir rububiyyah. Kata beliau tidaklah cukup tidak cukup dalam Islam sekadar mengakui tauhid rububiyyah. Jadi ini sudah jelas ya, ini penekanan kaidahnya. Dalam Islam itu orang masuk dalam Islam tidak cukup dia mengakui tauhid rububiyyah. Iya. Kalau cukup pengetahuan tauhid rububiyyah, berarti kaum musyrikin di masa Nabi semuanya sudah apa? Harusnya sudah masuk Islam. Kemudian yang keempat, hakikat tauhid alladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat tauhid yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Jadi hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bawa semua jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid apa? Asma wa sifat. Tapi penekanannya pada tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Karena kaum musyrikin di masa Nabi itu mengakui tauhid rububiyah. Tauhid asma wa sifat juga mereka akui kecuali dalam Ar-Rahman. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka pada tauhid uluhiyah. Iya. Tapi bukan artinya orang yang mengakui hanya Allah yang diibadahi, tapi dia mengatakan bahwa si fulan memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, artinya dia muslim, tidak. Segala tiga jenis tauhid ini semuanya adalah bagian dari apa? Bagian dari Islam. Tapi inti dari dakwah para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia ani'budullaha wajtanihu at-taghut. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah segala taghut. Kemudian kelima, Al-iqraru bi tauhidir rububiyyah yastalzimu al-iqrara bi tauhidil uluhiyyah. Wa tauhidul uluhiyyah mutadamminun li tauhidir rububiyyah. Itu diperbaiki tulisan Arabnya, mutadamminun. Wawnya diganti mim. Mutadamminun li tauhidir rububiyyah. Mengakui tauhid rububiyyah itu mengharuskan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah, sebagaimana pengakuan tauhid terhadap tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Dari mana kita petik ini? Masalah yang kelima itu di akhir ayat. Fakul afala tattaqun. Fakul afala tattaqun. Katakanlah, tidakkah kalian bertakwa? Ya. Jadi kaidahnya bagaimana? Kalian kalau mengakui bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, kalian mengakui bahwa Allah satu-satunya yang memberi rezeki, kalian kalau mengakui bahwa Allah dialah yang maha mengatur segala perkara, kalian sudah diberi rezeki oleh Allah, dicipta oleh Allah, perkara kalian semuanya Allah yang atur, terus kalian menyembah kepada selain Allah. Ini tidak masuk akal kan? Harusnya kalau Allah satu-satunya menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, mengatur segala urusan kalian, harusnya dia pula Allah satu-satunya yang berhak kalian apa? Kalian ibadahi. Karena itu ditegur, apalah tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Kalian murnikan ibadah kepada Allah, kalian tinggalkan segala kesyirikan. Itu artinya perintah bertakwa di sini. Iya. Karena itulah, kalau seorang benar mengakui tauhid rububiyah, maka tauhid rububiyah ini mengharuskan dia mengakui tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Nah, disinilah letak kekeliruan kaum musyrikin juga. Pengakuannya terhadap tauhid rububiyah tidak memberi manfaat kepada mereka. Kenapa? Sebab tidak mengantarnya kepada kebenaran. Andai kata benar di tauhid rububiyah mereka, ya, maka pasti tauhid rububiyahnya ini akan mengantar mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Iya. Sebagaimana kalau seorang itu mengakui tauhid uluhiyah, dia tak akui bahwa dia Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, maka ini tentunya terkandung di dalamnya dia mengakui bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dan seterusnya. Jelas sampai sini ya? Jadi ini maksud dan penekanan dari kaidah yang agung ini. Sekira jelas kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Al-qaidah tsaniyah. Annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbati qawluhu ta'ala. Ya. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang musyrikin itu berkata, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidak pula mengarahkan kami mengarahkan wajah kami menghadap kepada mereka kecuali untuk meminta qurba, kedekatan, dan meminta syafaat. Meminta syafaat. Saya poinkan di sini ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, maksudul qa'idah min anna al-hamil lil musyrikin ala da'wati ghairillahi syai'an wa huma talabul qurba wa talabul syafa'ah. Maksud dari kaidah bahwa pendorong kaum musyrikin untuk beribadah kepada selain Allah itu ada dua. Ya. Jadi sini penulis ingin menerangkan kaidah. Apa yang membuat kaum musyrikin itu berbuat kesyirikan? Apa yang menyebabkan kaum musyrikin itu beribadah kepada selain Allah? Ini kita harus tahu sebabnya. Harus tahu apa mendorong mereka. Ya. Sebab dari sini kita akan mengenal apa agama kaum musyrikin dan apa tauhid yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Penulis tekankan bahwa yang mendorong kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah itu ada dua perkara. Yang pertama, talabul qurbah, mencari kedekatan. Dan yang kedua, talabus syafa'ah, mencari syafaat. Jadi dua hal. Apa itu? Yang pertama, talabul qurba, mencari kedekatan. Dan yang kedua, talabu asy-syafa'ah, mencari syafaat. Jadi dua hal. Iya. Dua hal yang merupakan alasan mereka berbuat kesyirikan. Dua hal ini diterangkan oleh penulis dalam dua ayat. Dibawakan dua ayat. Dan pada setiap ayat ada bantahan untuk kaum musyrikin di situ. Iya. Ini pembahasan kita yang kedua dan ketiga. Mana talabil qurba wa mana talabil syafa'ah. Wad dalilu ala butlani. Mana mencari kedekatan dan dalil akan kebatilannya. Kemudian mana mencari syafaat dan dalil akan kebatilannya. Dalil akan kebatilannya. Jadi dua di sini. Talabul qurba dan talabu apa? Asyafa'ah. Kalau talabul qurba itu umumnya terkait dengan mengangkat derajat. Dia cari kedekatan untuk mengangkat derajatnya, dapat dari kesempurnaan dan seterusnya. Kalau syafaat itu dia cari perantara. Ya, ini biasanya karena terkait dengan kekurangan yang ada pada mereka, dosa-dosa dan sebagainya. Jelas ya? Jadi ini dua hal, kurba. Kurba itu kedekatan. Dia mencari supaya didekatkan kepada Allah. Berarti terkait dengan ketinggian derajat. Kalau syafaat, syafaat itu dia mencari perantara supaya merekomendasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu alasan mereka berbuat kesyirikan. Iya. Jadi ini dua sudut ya. Kurba mencari kurba, kedekatan dan mencari apa? Mencari syafaat. Apa dalilnya? Kita lihat dalilnya. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Penulis pada setiap kaidah beliau bawakan kaidahnya, dalilnya. Kaidah dalil, kaidah dalil. Iya. Itulah ilmu namanya. Dan beliau di tulisan-tulisan beliau seperti ini model beliau. Iya. Karena itu siapa ingin mengkritik, kritik aja. Ya, dalil-dalil yang beliau bawakan. Beliau tidak membawa sesuatu dari dirinya sendiri. Tapi yang dia bawa adalah apa? Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pada dalilul kurba. Adapun dalil tentang kurba, bahwa kaum musyrikin itu beribadah kepada selain Allah untuk mencari kedekatan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah. Ini surah Az-Zumar ayat ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkum bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Dan orang-orang yang mengambil pelindung yang bukan Allah. Ini kaum musyrikin ya. Dia mencari wali selain daripada Allah. Inilah kesyirikan. Inilah perbuatannya kaum musyrikin. Apa alasan mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini alasannya, penyebutan alasan. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah mereka, kecuali supaya mereka yang kami ibadah ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka beribadah kepada malaikat, para nabi, orang-orang salih. Mereka ini orang-orang dekat kepada Allah. Iya. Kami ini perlu didekatkan, ditinggikan derajat. Iya. Maka kedekatan kami dengan mereka ini akan menyebabkan kami didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah dengar enggak ada yang beralasan seperti ini di masa sekarang? Hah? Dari orang-orang mengaku dirinya kaum muslimin. Wah, ini banyak ya. Iya. Banyak. Dia datang ke kuburan. Kenapa minta penghuni kubur? Ya, saya ini perlu kepada orang yang dekat kepada Allah. Dan ini wali, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai ini, habib ini, dia dekat kepada Allah. Hah? Lihat ya, bagaimana kesyirikan kaum musyrikin terjadi pada sebagian manusia. Dia tidak tahu apa itu syirik, dia tidak tahu kesyirikan kaum musyrikin, agama kaum musyrikin itu apa. Dia jatuh dalam kesyirikan kaum musyrikin, dia tidak tahu, dia tidak sadar akan hal tersebut. Iya, maka ini alasan kaum musyrikin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, innallaha yahkum bainakum fima hum fihi ikhtalifun. Allah akan memberikan hukum, memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Tatkala mereka berselisih dengan kaum muslimin dalam akidah ini, Allah akan menampakkan kebenaran umat Islam nanti. agama Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Kemudian di akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta lagi sangat kafir, sangat ingkar. Jadi mereka ini sudah dicap dengan dua hal, pendusta dan kafir. Jadi orang yang berkata bahwa mereka beribadah kepada selain Allah dalam rangka mendekatkannya kepada Allah, maka itu sudah disebut pendusta dan dia apa? Kafir. Ini dalam hukum Allah. Jelas ya? Jadi siapa yang beralasan seperti itu, dia dusta. Tidak mungkin itu bisa mendekatkannya. Dan dia kafir secara hukum syar'i, sebab itu adalah agama kaum musyrikin. Bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Baik. Ini tentang al-qurbah. Berikutnya, wa dalilu syafa'ah, dalil bahwa mereka beribadah kepada selain Allah untuk mencari syafaat adalah firman Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'una 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Iya. Dalil tentang syafaat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka beribadah, menyembah kepada sesuatu yang bukan Allah, kepada selain Allah. Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka, tidak pula bisa mendatangkan kemanfaatan. Jadi mereka tahu bahwa yang mereka ibadah itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi apa? Bahaya. Subhanallah. Ya beda dengan sebagai orang di masa ini. Iya, sebuah orang masa ini ada yang curhat ke kuburan. Ya, pernah dengar ya, ada yang curhat ke kuburan. Ya, ini dari orang-orang yang memang akalnya itu sudah hilang karena tidak mengenal tauhid. Karena itu orang yang tidak mengenal tauhid itu dianggap tidak berakal. Karena itu banyak dari ayat-ayat yang turun di Mekah itu menggugah kaum musyrikin dari sisi membuat mereka berakal, berpikir, supaya mereka sadar bahwa mereka keliru. Mereka keliru dalam hal tersebut. Baik. Jadi di sini mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberi bahaya, tidak pula bisa memberi manfaat. Ya. Wa yaquluna, seraya mereka berkata, haulai syafa'una indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alasan mereka. Maka Allah membantah hal tersebut. Ini bantahannya terhadap mereka. Jadi bantahan terhadap kebatilan ini ada di dalam ayat. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, apakah kalian ingin memberitahu kepada Allah, ingin mengabarkan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Iya. Seenaknya saja kalian mengatakan mereka yang memberi syafaat, iya, ingin masuk di dalam urusan Allah, menentukan siapa yang bersyafaat, siapa yang tidak. Kalian lebih tahu daripada Allah terhadap siapa yang ada di langit dan di bumi? Di akhir ayat penegasan, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Difonis perbuatan mereka ini sebagai perbuatan apa? Sebagai perbuatan kesyirikan. Iya. Baik. Kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seluruh sebab yang dengannya bisa berbuat kesyirikan sudah diputus, tidak ada lagi yang dibuka. Karena itu syariat ini, syariat subhanallah indah sekali. Itulah agama tauhid. Keutamaan bagi manusia. Tapi banyak manusia tidak bersyukur. Sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas, walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Saya mengikuti agama ayah-ayahku. Siapa ayah beliau? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Agama para nabi. Apa agama mereka? Tidak pantas kami berbuat kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada seluruh manusia. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kenikmatan, dimudahkan. Kita berdoa, berdoa langsung kepada Allah, enggak usah cari perantara. Allah Maha dekat. Mendengarkan apa yang kita ucapkan, mengabulkan apa yang kita minta. Subhanallah, betapa indahnya tauhid itu. Ternyata dia cari kesyirikan. Ya. Dia cari perantara. Hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan padanya ada perantara. Karena itu diputus semua jalan kepada Allah kecuali melalui jalan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada jalan lain yang mengantar kepadanya. Iya. Itu ayat ya di surah Saba. Itu ada dua ayat di surah Saba dikatakan oleh para ulama sebagai ayat yang memutus kesyirikan dari seluruh akar-akarnya. Iya. Jadi syirik itu pada seluruh akar-akarnya terputus dengan ayat tersebut. Baik. Saya lihatkan nomor ayatnya ya. Ayat 22 dan 23 dari surah Saba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladina za'amtum min duri." Berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada siapapun yang kalian sangka selain daripada Allah. Ditantang semua orang yang berbuat kesyirikan. Beribadah kalian kepada siapa yang kalian sangka sebagai sembahan selain daripada Allah. Apa yang kalian ibadahi? Ada empat hal. La yamlikuna mithqala darratin fis samawati wala fil ardh. Satu. Yang kedua, wa ma lahum fihima min syirk. Yang ketiga, wa ma lahum minhum min dhahir. Yang keempat, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Empat hal. Jadi seru, panggil siapa yang kalian ibadah selain daripada Allah. Ada empat hal. Yang pertama, mereka itu tidak memiliki sebiji darah pun dari kekuasaan di langit dan di bumi. Sekarang pantaskah seorang beribadah kepada siapa yang tidak punya apa-apa? Tidak ada apa-apa yang dia miliki. Ya, di langit dan di bumi sedikit pun tidak ada dia miliki. Tidak mungkin ada yang beribadah kepadanya. Satu, sudah terputus. Yang kedua, mungkin saja dia berkata, oh ini mereka betul tidak memiliki apa-apa di langit dan di bumi. Tapi mereka ini punya sekutu di dalamnya, punya saham, punya syirikat. Tidak, Allah putus juga. Yang kedua, wa ma lahum fihi min syirk. Mereka tidak memiliki bagian apapun di langit dan di bumi. Sama sekali tidak ada bagiannya. Tidak ada sekutu di dalamnya. Sudah terputus. Muncul lagi yang ketiga. Oh, barangkali dia bukan penguasa langit dan bumi. Barangkali dia tidak ikut bersyirikat. Tapi dia ini pembantu di situ, dihargai. Ya, diterima sebab dia pembantu. Nah, diputus pula yang ketiga ini. Wa ma lahum minhum wa ma lahum minhum min dhahir. Allah tidak memiliki seorang pembantu pun di antara mereka. Hah? Ini dalil kurba tadi sudah terputus. Sisa yang ketiga. Ya, betul memang bukan pembantu, tidak masuk. Ya, tapi dia bisa menjadi perantara. Bisa menjadi apa? Perantara. Diputus pula pada ayat setelahnya. Syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali siapa yang diizinkan. Jadi kalau begitu, semua akar kesyirikan terputus dengan ayat ini. Tidak ada lagi yang tersisa. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Karena itu siapa yang berbuat kesyirikan ini betul-betul jauh dari orang yang memiliki akal yang sehat. Baik. Selesai ya dari kandungan dari kaidah ini. Jadi sekali lagi saya ulangi penekanan dari kaidah. Kaidah ini menegaskan bahwa yang mendorong kaum musyrikin berbuat kesyirikan ada berapa? Ada dua perkara. Yang pertama, mencari kedekatan, talabul qurba, dan yang kedua, talabus syafa'ah, mencari syafaat. Dan ini semuanya sudah dibatilkan dengan dua ayat. Kedekatan, syafaat, itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan harusnya langsung kepada Allah, enggak boleh ada perantara. Adapun syafaat, syafaat tidak diterima kecuali dengan izin Allah. Jadi semuanya ujung-ujungnya harus dengan izin Allah. Tidak ada bagian apapun dari makhluk. Jelas ya? Nah, sekarang karena sudah mumpung berlalu pembahasan syafaat, maka penulis sekalian menjelaskan bahwa syafaat itu terbagi dua. Jadi pembagian syafaat ini karena mumpung berlalu ya, ya untuk lebih memperjelas kaidah tentang syafaat. Kata beliau, syafaatu syafaatan, syafaatun manfiyah wa syafaatun mutsbatah. Ini kalau bahasa ilmunya, pembahasan syafaat di sini, ini dikatakan mimbabil istitrad. Mimbab apa? Al-istitrad. Untuk memperluas cabang pembahasan saya. Inti pembahasannya sudah dikaji di atas. Ya, karena dibahas tentang syafaat, maka penulis terangkan bahwa syafaat terbagi berapa? Terbagi dua. Wa syafaatu syafaatan. Syafaat itu ada dua jenis syafaat. Yang pertama syafaatun manfiyah. Yang kedua wa syafaatun mutbatah. Pertama syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Yang kedua syafaat musbatah. Syafaat musbatah artinya syafaat yang apa? Ditetapkan. Itu bahasa Indonesianya diperbaiki ya di halaman 16. Tertulis musbatah, harusnya musbatah. Iya, syafaat yang ditetapkan. Jadi ada dua, ada manfiyah dan ada apa? Musbatah. Fasyafaatul manfiyah ma kana tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Ini dobitnya. Apa definisi syafaat manfiyah? Nah, pertama di pembahasan keempat ya, bentuk-bentuk syafaat. Syafaat ada berapa tadi? Ada dua, itu bentuknya. Dari bentuk syafaat dari sisi ada atau tidaknya. Ada pembagian syafaat yang lain. Ada pembagian syafaat yang lain. Ya. Pembagian syafaat yang lain kita akan bahas nanti di kitab Tauhid atau di Aqidah Wasithiyah. Kita akan bahas di situ. Tapi di sini yang perlu saya terangkan, kata syafa'ah secara bahasa artinya lawan dari al-witr. Lawan dari ganjil. Lawannya ganjil apa? Hah? Lawannya ganjil. Genap. Kan begitu. Jadi syafa'ah itu genap secara bahasa. Kenapa genap? Kenapa dikatakan genap? Syafa'ah kan ya. Seorang dia perlu sesuatu. Saya misalnya, saya perlu dari si A sebuah keperluan. Iya. Saya perlu si A. Mungkin karena saya mau beli rumah, yang punya rumah si A. Ya. Dan si A ini dia jual untuk orang-orang tertentu saja. Ya. Bahkan mungkin dia tidak jual kecuali siapa yang dia kenal saya. Si A tidak kenal saya. Dia kenal kepada si B. Hah? Maka saya bilang kepada si B, B tolong bilangin si A jual rumahnya kemana? Ke saya. Maka si B di sini sebagai apa? Orang yang memberi syafaat namanya. Yang diberi syafaat siapa? Saya. Jelas ya? Maka saya ini sendiri tadinya, tapi bersama dengan si B saya menjadi genap, menjadi lebih apa? Lebih kuat. Itulah makna syafaat secara bahasa. Makna secara bahasa dan secara syariah ada hubungannya. Ya, kalau kita kasih contoh syafaat pada hari kemudian ya, syafaat di padang mahsyar itu syafaat yang paling besar yang disebut sebagai asy-syafa'atul ubma, syafaat yang terbesar itu adalah syafaat Allah untuk manusia di padang mahsyar agar supaya hisab dipersegera. Ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar dari awalnya hingga akhirnya, matahari didekatkan di atas kepala, penantian satu harinya di hari kiamat. Dalam Al-Quran ada menyebut seperti 1000 tahun, sebagian ayat ada seperti 50.000 tahun. Ini kan penantian lama sekali. Matahari dekatkan di atas kepala, kondisi yang sangat dahsyat dan mengerikan. Maka manusia pun mendatangi para nabi, mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, sampai berakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh nabi itu berkata, nafsi, nafsi, saya hanya berpikir diriku, diriku. Tidak ada yang mau untuk itu. Hanya Nabi Muhammad saya yang berkata, analaha, analaha. Saya lah memang yang diperuntukkan untuk syafaat itu. Saya yang diperuntukkan untuk syafaat itu. Maka Nabi kita pun Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, lalu beliau mendatangi arsy Allah, kemudian beliau bersujud, lalu beliau memuji Allah dengan pujian dan sanjungan. Kata beliau, tuftahu alaiya bima hamid, dibukakan untuk pujian dan sanjungan. Hari ini saya belum pandai mengucapkannya. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, belum pandai mengucapkannya, tapi di hari kiamat dibukakan kepada beliau mampu untuk menyanjung dan memuji Allah dengan sanjungan dan pujian sangat agung dan besar yang mencocoki keadaan itu. Maka Allah firman kepada Nabi kita, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah kul yusma' wasal tu'tah washfa' tushafa', wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, berucaplah engkau, engkau akan didengar, mintalah, engkau akan diberi, beri syafaat, engkau akan diberi syafaat. Jelas ya? Nah, maka Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah supaya hisab dipersegera, dikabulkan permohonan Nabi Muhammad. Nah, itulah kelanjutan. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa waji'a yawma idzin bi jahannam, dan seterusnya ya, dan kejadian pada hari kiamat. Jadi sekarang terlihat ada tiga sudut. Ada sudut pemilik syafaat, ada sudut orang yang disyafaati, ada sudut perantara yang memohon syafaat kepada pemilik. Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang disyafaati di pada mahsyar siapa? Manusia. Yang syafi' yang memohonkan syafaat adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Baik. Syafaat itu yang namanya perantara syafaat, itu ada dua jenis dalam Al-Qur'an. Ada yang manfiyah dan ada yang apa? Musbata. Ada yang ditiadakan dan ada yang ditetapkan. Ini dari seorang, ini juga ya, dari ilmu itu. Ilmu itu ada sebagian kalimat sama katanya syafaat, tapi hakikatnya beda. Ada syafaat disebut dalam ayat, ini syafaat maknanya manfiyah. Ada disebut dalam ayat, ini maknanya musbata. Jelas ya? Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Wajib misalnya, wajib, amar, perintah, idin, banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran mengandung banyak makna. Nah, itu tergantung kepandaian seorang memahami kalimat-kalimat itu. Nah, syafaat sama seperti itu. Syafaat di sini terbagi berapa? Terbagi dua. Jadi diterangkan dua terus. Syafaatul manfiyah makana tutlabu min ghairillah. Syafaat manfiyah itu apa yang diminta dari selain Allah. Bima la yaqdiru alaihi illallah. Pada apa yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia musyrik memohon kepada Allah, ini manfiyah, tidak mungkin dikabulkan. Iya. Dia minta kepada orang yang mati, tidak mungkin. Ini semuanya dari syafaat manfiyah. Jelas ya? Itu ukurannya, debutnya. Wa dalilu, apa dalilnya tentang syafaat manfiyah? Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'a wal kafiruna humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi kasih sayang. Ada yang kurang di terjemahan situ ya. Tidak ada lagi kasih sayang atau saling cinta mencintai, dan tidak ada pula syafaat. Iya. Dan wal kafiruna humud dhalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Baik. Berikutnya syafaat yang kedua, wasyafaatul musbata. Wahia allati tutlabu minallahi wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Itu ada huruf ba ya, kurang di situ. Tambahkan wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Kama qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Berikutnya yang kedua kata beliau, syafaat musbata adalah sesuatu yang diminta dari Allah. Syafaat musbata itu kalau dia mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau diminta kepada Allah, ini syafaat yang ada. Kalau diminta kepada selain Allah, siapapun dia, selain Allah itu bukan pemilik syafaat. Pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun selain Allah, dia bukan pemilik syafaat. Tapi kalau dia minta kepada Allah, ini baru syafaat apa? Mutsbata. Iya. Jadi boleh misalnya seorang itu berdoa, ya Allah, syafi' nabiyyaka fiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Ini boleh saja. Karena hakikatnya dia minta kepada siapa? Kepada Allah agar nabinya memberi syafaat kepada saya, kan begitu. Tapi kalau dia berkata, ya Nabi Muhammad, beri syafaat untukku, ini apa namanya? Manfiyah atau musbata ini? Ini manfiah, inilah kesyirikan. Jelas ya? Nabi Muhammad bukan pemilik syafaat. Nah, boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad mohon apa? Mohon syafaat. Tapi kita memohon misalnya, Allah jadikanlah Nabi Muhammad, jadikanlah para malaikat, jadikanlah orang-orang yang saleh memberi syafaat untukku, itu boleh saja. Tapi kalau dia bilang, ya wahai orang-orang yang saleh, wahai malaikat, wahai Nabi Muhammad, syafaatilah saya, inilah apa? Ini kesyirikan namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi syafaat itu apa yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi' mukramun bi syafa'ah. Ada syafi' perantara tadi yang memohon kepada Allah, ini orang yang dimuliakan oleh Allah, diberi izin memberi syafaat. Nabi, para malaikat, orang-orang salih, anak-anak misalnya untuk orang tuanya, orang yang mati syahid kepada keluarganya. Ini semuanya orang yang apa? Orang yang dimuliakan oleh Allah untuk memberi syafaat. Baik. Kemudian dikatakan, wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin. Dan orang yang disyafaati adalah siapa yang Allah ridai ucapannya dan amalannya setelah dia diizinkan. Amalan dan ucapannya diridai setelah dapat izin. Ya, jadi tampak dari sini ya bahwa syafaat mutsabata itu datangnya dari Allah. Dan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu ada diberikan untuk syafi' dan ada yang diberikan untuk masyfu'. Syafi' ini perantara yang memberi syafaat. Masyfu' yang disyafaati. Dua-duanya ini harus diizinkan. Ini syarat. Diizinkan dan dua-duanya harus diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan dan syarat syafaat. Jelas ya? Maka dengan ini akan tampak sekali tauhid itu apa. Jadi kalau seorang betul mau syafaat, ini pembahasan tauhid ya, betul ingin syafaat, mohon dari Allah Subhanahu wa taala, jalurnya kepada Allah. Dan kesyirikan itu adalah segala sesuatu yang dijadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon langsung kepada perantara. Iya, maka ini itulah kesyirikan yang dibahas di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Maka ini sudah dua kaidah. Kaidah yang kedua ini yang terakhir kita ambil, bahwa yang mendorong kaum musyrikin berbuat kesyirikan ada berapa sebab? Ada dua perkara. Yang pertama apa? Talabul qurba, mencari kedekatan. Dan yang kedua, talabul syafaat, mencari syafaat. Sekarang saya bertanya, ya, kira-kira kalau kita bandingkan kaum musyrikin masa sekarang dengan masa dahulu, mending mana? Mending masa dahulu. Ya, masa dahulu mereka berdoa ke malaikat. Ya. Mereka tidak meyakini bahwa malaikat ini bisa memberi manfaat, bisa memberi bahaya. Tapi mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan mereka, dianggap syirik akbar. Ya. Kalau sekarang kepada nabi, langsung kepada nabinya. Bukan nabi sebagai perantara lagi. Ya Nabi Muhammad, berilah saya begini, berilah saya begini. Hah? Pernah dengar yang seperti itu ya? Iya. Baik. Nah, ini banyak orang-orang yang seperti ini. Yang saya singgung tadi ya, orang-orang yang pergi curhat ke kubur. Penghuni kubur ini dia curhat semua. Segala kegalauannya di dunia. Ya, sampai mungkin dia ada urusan rumah tangga, curhatnya juga penghuni kubur. Ini tidak pernah terjadi di masa kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka ini semuanya dari hal-hal yang harusnya kita membedakan mana tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa agama kaum musyrikin di masa Nabi, agar supaya kita pandai membedakan antara yang hak dan yang batil, antara agama Islam yang dibawa oleh Nabi dan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Baik. Kaidah ketiga agak panjang sedikit. Mungkin kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya selepas salat Asar. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.